إعراب الفعل. إعراب فعل. الإعراب الأول قال ربك. قال bagaimana cara mengirapnya di sini? قال فعل ماض. Di sini berarti قال dibacanya فعل ماض مبني على الفتح. مبني على الفتح. Baik, rabbuka rabbu fa'ilun. Ini bukan rabbuka fa'ilun ya, tapi rabbu fa'ilun marfu'un wa alamatu rabbihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf baru nanti kaf ya, dhamirun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik. Qala rabbuka. Nah, itu cara mengi'rab fi'il. Kemudian as-sani wa qala alhamdulillah. Wa qala alhamdulillah. Perhatikan. Wa qala wa harfu atfin. Wa harfu atop disesuaikan dengan hasabu ma qablah. Sesuai dengan yang sebelumnya apa? Ya, kalau di apa ma atop alal fiil ya, atau yang lainnya. Baik. Qala, perhatikan. Qala fi'lun madin mabni 'alal fath. Wa aliful isnain domirun muttasilun mabni ala sukun fi mahli rafin fa'il. Jadi fa'ilnya mana? Alif. Tinggal Mas Manto ini yang lain. Ah iya, betul. Memang kalau orang tua itu sangat disarankan jangan sering-sering camping. Encok. Oh, iya. Istirahat aja lah di rumah. Ini khusus bagi para pemuda. Jadi terbuktikan siapa yang pemuda. Ya. Nah, alif isnain domirun mutasilun mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'ilun. Nanti contohnya semua antum bisa kasih contoh ya. Misalkan qara'a Zaidun al-Qur'ana. Nah, antum bentar kali. Qara'a al-Qur'ana. Mereka berdua alif isnain itu fa'ilnya. Huma qara'a al-Qur'an. Ya. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdu berarti dia mubtada marfu. Ya. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Lillahi lamnya itu lam harfu jarrin. Wa lafdul jalalati ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu wal jarru wal majruru muta'alliqan. Jar majrur keduanya berkaitan bi mahdhufin. Dengan khobar yang mahduf. Bimahdufin. Khobaril mubtada. Takdiruhu kainun. Ini yang kemarin saya sudah sebut. Yang namanya jar majrur itu hakikatnya dia gak bisa jadi khobar dari mubtada. Atau khobar dari kana. Atau khobar dari inna. Ya. Dia hakikatnya muta'alik berkaitan dengan sesuatu yang lebih kuat daripada dia. Yaitu apakah isim atau fi'il. Takdirnya gimana? Misalkan Zaidun fiddari. Kan kalau kita terjemahkan apa? Zaidun berada di dalam rumah. Berarti ya udah pakai kainun. Zaidun istaqarra. Zaidun berada fiddar di dalam rumah. Atau itu kalau fi'il takdirnya atau kalau takdirnya isim mustaqirrun. Mustaqirrun atau juga bisa kainun itu sama. Ya, kainun berada di dalam ad-dar. Nah, tadi yang cuma sejuta tadi yang fi'dari itu fi mahalli rafin juga. Ya, atau antum katakan jar majrur muta'alliq dengan khobar mahdhuf. Dengan khobar mahdhuf. Khobar mahdhufnya apa? Ya itu tadi istaqarra atau mustaqirun atau kain. Ya. Baik. Wa qalu sami'na. Wawnya waw harfu atifatun. Qalu fi'lun madin mabni 'ala dhamm. Litisalihi biwawil jama'ah. Karena dia bersambung dengan waw jama'ah. Wawul jama'ati domirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Ini gampang ya. Ya. Terus baca Riyandi sendiri. Sami'na. Ayah Randi. Orang Ya wa qalu sami'na wa qalu sami'na wa qulu al-ghulamu atifatun qalu fi'lu ma'lin mabni 'ala dhammi ittisalihi bi waw jama'ati ittisalihi karena dia bersambung dengan waw jama'ah terus wa wawu li jama'ati dhamirun muttasilun mabniyyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik. Sami'na fi'lun madhin mabniyyun ala sukuni bi ittisalihi bina al-fa'ilina. Baik. Perhatikan sami'na fi'lun madhin mabni ala sukun bi ittisalihi bina al-fa'ilin. Karena dia bersambung dengan nun itu yang ana itu fa'il ya nahnu. Terus wana dhamirun muttasilun mabniyyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik. Wa qalu sami'na. Ya, perhatikan di fokus di qalunya ya. Bagaimana cara mengirab qalunya? Qalu fi'lun madin mabni ala dhom. Kenapa? Litisolihi karena dia bersambung dengan waw jamaah. Waw jamaah dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Fokus di situnya. Terus wa qulna hasya lillah. Rabi'u wa qulna hasya lillah. Wa qulna arwa'u harfu atif. Harfu atifatin. Qulna fi'lun madin. Harfu atof ya. Harfu atof itu ada waw, fa, summa, ya, au dan yang lainnya. Terus qulna fi'lun madin mabniyyun ala sukuni ittisalihi bi nuril inati. Wa nuril inati dhamirun muttasilun mabniyyun ala fathi bi mahalli raf'in fa'ilun. Baik. Hasya ismu mabniyyun ala fathi bi mahalli nasbin maf'ulun mutlaqin. Baik. Hasya ismu mabni ala fathi bi mahalli nasbin maf'ul mutlaq. Nah. Bidnahi annahu harfu jarrin wa lafzul jalalati ismun majrurun bidnami wa alamatu jarrihi al-kasra. Al-Qur'an itu wadkur rabbaka. Ayuh, gantian. Baik. Topik. Iqra wadkur rabbaka. Qala syarif Allah Ta'ala. Al-Qur'an itu wadkur rabbaka. Wadkur fi'lul amrin. Mabni ala sukuni. Wadkur fi'lu amrin. Wadkur fi'lu amrin. Mabni ala sukuni. Wadba'anu dhamirun. Irfa sawta. Kencangin dikit suaranya. Dhamirun mustatirul wujuban taqdiruhu anta. Rabbaka maf'ul bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Wal kafu dhamirun muttasilun mabni 'ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Tayyib. Terus as-salisu wadhkurna ma yutla. Wadhkurna fi'lul amri mabni 'ala sukuni wa nunul inasi dhamirun mabni ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ma ismun mausulun mabni ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Tayyib. Yutla fi'lun mudari'un min ghayri as-sighati. Fi'lun mudari'un mughayyarus sighah. مغير الصيغة مرفوح وعلامة رفعه الضمة المقدرة. طيب مغير الصيغة artinya apa? Sighahnya itu sudah dirubah. Mughayyar sighahnya redaksinya sudah dirubah. Ya, mughayyar as-sighah mughayyarat. Ya. Mughayyarat. Sudah apa? Bukan mughayyar. Sudah mughayyarah. Sudah mughayyar as-sighah dirubah dari maklum ke majhul. Ya. Kan aslinya apa? Tala yatlu. Tala yatlu menjadi yutla. Maka sighahnya sudah dirubah dari maklum ke majhul. Ya. Tala yatlu maknanya apa? Ta qira'a yaqra'u. Ya. Tilawatan, qira'atan. Aih, ada huwal makna. Ya. Baik, terus Wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wa naibil fa'ili silatul mausuli. Antum kenapa bacanya silatu? Kenapa bacanya? Apa irobnya silatu? Jangan lebak. Kenapa dibaca silatu Pak Harudin? Khobar dari mana mubtada-nya? Hah? Jumlah. Jumlatul fi'li wa naibil fa'il itu jumlah mubtada. Khabarnya mana? Silatul mausul. Ya. Jadi jangan asal ucap-ucap aja, baca-baca aja, enggak tahu irobnya apa. Asbun itu ntar. Ya, terus silatul mausul ila mahalla laha min al-i'rab. Nah. Baik. Jelas ini ya, wadhkurna ma yutla dan sebutkanlah dan apa yang dibaca. Ya, terus ittaqillah. Ayo topik lanjut. Ittaqillah. Ittaqi fi'lun amrin mabni 'ala al-hadfi harful 'illati. Fi'lu amrin mabni 'ala hadfi harfil 'illati. Fi'lu amrin mabni 'ala hadfi harfil 'illati. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Allah lafzul jalalati mansubun 'ala ta'dhimi wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. 'Ala ta'dhim, 'ala ta'dhim. Ya, laqad jalalah Allah. Ya, laqad jalalah mansub 'ala ta'dhim wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Ittaqi fil amr, ittaqa yattaqi. Ya, dia fi'il mu'tal akhir. Ittaqa yattaqi. Nah, ketika dia majzum lam yattaqi. Majzum bi hadfi harfin illah. Nah, maka fi'il amrnya ini ala qaul. Ada sebuah pendapat yang mengatakan amr itu bagian dari fi'il mudhari yang majzum, maka ala hadfi harfin illah. Tapi barakallahu fiik. Nah, gantian. Fadal dibaca sih. Ya. Ya. Bima, fadal Bima. Rabbi mudafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudafun wa kawalkatu dhamirun muttasilun mabni 'ala al-fathi bi mahalli jarrin mudafun ilaihi. Baik, ud'u da'a yad'u dia fi'il amr mabni 'ala hadfi harfil illah. Apa hadful ilah yang dihadap? Al-waw. Min aina araftum an min aina araftum anna harfal illah allati hudifat hiya alwaw. Min aina araftum adzam ma qablaha dari ra'a ahsantum tayyib. Ya, wal fa'ilu dhamir mustatir wujuban taqdiru anta. Surulah da'a, ajaklah ila sabili rabbik, ke jalan rabb. Dan jar majrur muta'alliqan bil fi'l hadza kama sabaq. Rabbi, ya, sabili mudaf, ya. Sabili, ya, apa? Rabbi mudafun ilaih majrur. Wa alamatu jarrihi al kasratu. Wa huwa mudaf. Ya. Di janib yakunu mudafan ilaih, wa fi janibin akhar yakunu mudaf. Wa huwa mudaf wal kafu dhamirun muttasilun mabni 'ala al-fath bi mahalli jarrin mudafun ilayhi. Ahsan. Istamir bima wanha 'anil munkari anna anhu fi'lun anhu an inha. Naha yanhi. Ada yanhi gitu. Yanha. Naha yanha. Maka fi'il amarnya inha. Kenapa? Karena fi'il mudhari majzumnya lam yanha bi hadfi harfil illah. Nah, al-alif. Terus inha fi'il amri mabniun 'ala hadfi harfil 'illati wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. 'Anil munkari jarun wa majrurun muta'alliqani bil fi'li inha. Baik, fi'li inha. Nah, kemudian baca sini berikutnya. Nah, Allah sini. Herlin. Wa kula minha. Kula. Kula. Fi'l amrin. Fi'lu amrin. Mabniyun. Mabniyun. Ala hadfu. Ala. Ala. Ala hadfi nuni. Wal alifu ithnaini. Damirun muttasilun. Mabniyun. Fi mahalli rab'in fa'ilun. Nah. Minha. Min harfu jarin. Min harfu jarin, nah, sahih. Walha'u domirun. Min itu min mubtada. Harfu, min mubtada. Minnya kan lagi sebutin ya. Ini min babil hikayah. Bukan min harfi jarin. Ini lagi min adalah harfu jarin. Akada. Syekh mantu. Ya. Terus. Walha'u domirun mubtasilun mabniyun. Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. Wal jari. Wal jaru. Wal jaru. Wal majruru muta'alliqani bil fa'i. Akala ya'kulu. Bil fi'li itu. Itu dari wazan. Akala ya'kulu aklan. Bil amarnya. Kul. Bil kaf. Kul. Makanlah. Kula, makanlah kalian berdua. Maka alifnya itu domir mutasil fi mahalli rafin fa'il. Lanjut Erwin. Kulu wasrabu. Kulu fi'il amrin mabniyun ala hadfu. Ala hadfu nuni. Ala. Ala hadfu nuni. Waw. Waw jama'ati. Domir mutasilun mabniyun ala sukun. Ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Baik, kulu fi'l amr mabni ala hadfin nun. Nah, ini yang semakin menegaskan ya bahwasanya fi'l amr itu memang diambil dari fi'il mudhari yang majzum. Ya, ala hadfi ala hadfin nun. Ya. Terus asrabu law harfi athin. Asrabu mislu kulu fi i'rabiha. Baik. Ya, kulu washrabu. Kulu fi'lu amrin mabniyun ala hadfi nuni wa waw jama' dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Nah, itu ada alif ya setelah kulu. Ada alif ya? Iya. Setelah ishrabu juga ada alif. Itu alifnya namanya alif al-fariqah. Ya, alifnya namanya al-fariqah. Apa maksud al-fariqah? Alif yang membedakan antara dia dengan alif yang lain. Bahwasanya ini alif ini alif ini apa alif ini adalah bagian dari kalimat kulu, isrobu dan seterusnya. Bukan. Bukan. Nah, i'rab isrobu, syariba yasrobu. Al-waw harfu atfin. Ya. Isrobu mislu kulu sama i'rabnya. Berarti dia fi'lu amrin mabni ala hadfin nu. Ya, wal-waw jama'ah domirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Nanti antum latihan bikin kalimat semisalnya juga. Uktubu ikra'u, nah antum i'rab sendiri. Ya, uktubu ikra'u, nah, apalagi bikin kalimat sendiri semua. Ya, seperti itu. Latihan. Sering-sering latihan. Ya. Terus Hamid Fakuli. Fakuli wasrobi. Fakuli alfa alfa'i. Pak fasihatun, pak fasiha. Pak fasihatun. Kuli fi'lun amrin. Fi'lu amrin. Fi'lu amrin mabni ala hadfin nuni. Mabni yun ala. Ala hadfin nuni. Ya mukhatabati. Al ya ul mukhatabati. Damir muttasilun mabni yun ala sukuni fi mahalli rafin fa'il. Baik, ya kuli. Ya, kuli. Nah, berarti ini perintahnya kemana? Ke anti ya. Anti. Ya-nya itu domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ini yang disebut dengan ya apa? Ya mukhatabah, ya muannasah mukhatabah. Pada af'alu khamsah. Baik, terus wasrobi Wawu harf al-wawu al-wawu harfu atfin isrobi mislu kulli fi irobiha. Jangan mislu kulli, mislu kulli, mislu kulli, bila tasydid, tanpa tasydid, ya. Mislu kulli fi irobiha. Baik. Nah, berikutnya fadal. Sodik fadal. Ushkurallaha. Ushkuru. Bersyukur. Mengucapkan apresiasi, berterima kasih. Terus. Ushkuranna fi'lu amrin mabniyun 'ala al-fathi li'ittisalihi bi nun at-tawkidi wa nun at-tawkidi harfu. Harfun la mahalla lahu min al-i'rabi. Wal-fa'ilu dhamirun. Wal-fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Allahu Allaha nahdul jalalati mansubun ala ta'zimi. Ushkuran Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Ini nanti nanti lagi ya. Kasih nun tawqid. Jadi uktubanna ad-darsa iqra'anna al-Qur'an idhabanna ilal masjid, ya. Baik, latihan begitu. Terus lanjut wal walidatu yurdi'na. Ini berarti semua fi'il yang dia mabni, fi'il madi yang apa dia yang fi'il amr yang dia fi'il yang mabni ala apa? Alal fath. Nah, kenapa litisolihi binun taukid yang berikutnya yurdina litisolihi binun aniswa. Ya, terus walwalidatu yurdina. Walwalidatu alwawu istiqnafiyatun. Istiqnafiyatun. Apa sih makna istiqnafiyatun? Berarti kalimat yang setelah waw itu kalimat yang baru. Dia enggak ma'tuf ke kalimat sebelumnya. Ini namanya istiqnafiyah. Berarti dia nanti kalimat setelahnya kalau dia berupa isim, dia berarti isim tadi sudah sebagai mubtada. Ya. Sebagai mubtada. Kalau dia berupa jumlah, ya jumlahnya jumlah istiqnafiyah nanti. Ya, jumlah istiqnafiyah. Nah, kalaupun tadi berupa isim, isim yang tadi mubtada terus ada khobar, itu namanya juga jumlahnya secara keseluruhan, jumlahnya istiqnafiyah. Apa mahal i'rabnya? La mahalla laha minal i'rab. Karena jumlah yang baru. Ya, beda sama jumlah yang ma'tuf atau yang ditabi, nanti dia sebagai apa? Atau jumlah aliyah, ya. Terus al-walidatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammah. Yurdi'na fi'lun mudari'un mabniyun 'ala as-sukuni li'ittisalihi bi nunil inathi. Wanunul inati domirun mutasilun mabniyun fi mahalli rafin fa'ilun wal jumlatu minal fi'li wal fa'ilu fi mahalli wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli rafin khabarul mubtada. Taib. Ahsanta. Wal walidatu mubtada yurdina fi'il dan fa'il. Fa'ilnya ini nun niswa. Fimali rafin khobar. Nah, yurdi'na itu dia fi'ilun mudari'un. Ya, mabni ala sukun. Kenapa dia mabni ala sukun? Niti solihi binunin inas. Karena dia bersambung dengan nun inas. Ya, nanti antum latihan. Misalkan dari wazan kata bayak tubuh, yak tubuh. Yak tubna al-ummahatu, yak tubna ad-darsa. At-talibatu, yak tubna, yak ro'na. Al-Qur'an. Baik. Berikutnya lagi. Terus Sodik. Anukhrijannaka allamu waqi'atun fi jawabin fi jawabi qasamin. Fi jawabi qasamin mahdhufun. Mahdhufun. Nukhrija fi'lun mudari'un mabniyun 'ala al-fathi li'ittisalihi bi nun at-tawkidi wa nun at-tawkidi harfun لا محل له من الإعراب. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. طيب هذا واضح. لنخرجنك لنخرجنك لام واقعة في جواب قسم. Lamnya ini terletak sebagai jawab kosam, jawab dari sumpah yang mahdhuf. Wallahi takdirnya. Lanukhrijannaka. Kami benar-benar akan mengeluarkan atau mengusir engkau. Nukhrijannaka, nukhrija. Berarti dia mabni alal fathah. Nukhrija. Karena lam fi'ilnya itu berharokat fathah. Ya, maka nukhrija fi'lun fi'lun mudhari'un mabni alal fathah. Ya, mabni ala fath. Kenapa litisalihi binunit taukid? Karena dia bersambung dengan nun taukid. Wa nunut taukidi, sedangkan nun taukidnya harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Ya. Wal fa'ilu de fa'il mana dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Wal kaf dhamirun muttasilun mabni ala fath fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah. Tamarinu, ya, di situ ada berbagai latihan. Ini PR aja. Istakhrij al-fa'il al-fa'ila al-madiya wa bayyin alamata bina'ihi ma'a dzikri sababi fi qawlihi ta'ala. Ini perintahnya. Coba antum sebutkan fa'il fi'il madi dan bayyin jelaskan alamata bina'ihi. Coba jelaskan tanda-tanda kemabniannya ma'a dzikri sababi dengan disebutkan sebab hal tersebut fi qaulihi ta'ala alam nashrah laka sadrak. Ya, antum sebutkan fi'il madinya ya wa wada'na 'anka wizrak, ada tuh fi'il madinya alladhi anqada dhahrak, ada juga fi'il madinya wa rafa'na, ada juga fi'il madinya laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, istakhrij al-fi'la al-amra wa bayyin alamata bina'ihi ma'a dzikri sababi fi qaulihi ta'ala. Ini coba antum sebutkan fi'il amr dan jelaskan ya sebab kemabniannya ya dengan disebutkan sebabnya. As-sabab itu ya. Inna atainaka al-kautsar. Mana fi'il amrnya? Fa shalli li rabbika wanhar. Mana fi'il amrnya? Soli ya, alamat binanya apa misalkan hadap harfu ilah, sababnya apa karena dia nah mu'tal akhir inna syani akahwal abtar. Terus latihan yang ketiga, istakhrij alfa ila almudari'ah wa bayyin naw'ahu min haitsu albina'i wal i'rabi ma'a dzikri sababi fi qawli ta'ala. Ini coba sebutkan juga fil mudari dan antum jelaskan jenisnya ya dari kemabniannya dan kemu'rabannya dengan disertai penyebutan sebabnya pada firman Allah wa wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a ma'ala azan ya. Nah, ini antum baca sendiri ini PR ya, PR hari Kamis, buat hari Kamis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum nanti kita masuk ke nawasibul mudhari'.